Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dengan nikmatnya kita masuk pada bab baru, yaitu bab sholat. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab taharah dalam 87 episode. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita mulai bab baru, yaitu bab sholat di episode ke-88. Nomornya saya terusin biar kelihatan banyak begitu. Maksudnya biar tahu nanti ke depannya berapa episode untuk bisa menghabiskan kitab Kifayatul Akhyar. Gitu ya. Tapi apa namanya? Ini kita teruskan dengan nomor yang berkelanjutan, itu 88. Walaupun sebelumnya kita sudah bahas atau kita sudah baca bab puasa ketika Ramadan lalu dengan nomor 1 sampai terus. Kemudian nomor apa namanya? Bab udhiyah, bab kurban mulai dari nomor 1. Tapi enggak ada masalah. Entah nanti kita akan baca lagi atau gimana, insyaallah kita akan pikirkan ke depannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabus Salati, kitab itu asal kalimat katb, al-katbu. Al-katbu itu artinya takattab, al-dhammu wal-jam'u, ad-dhammu wal-jam'u, menempel dan saling berkumpul itu namanya al-kitab. Takattab banu fulan sedang berkumpul. Kenapa disebut kitab? Karena di dalamnya berkumpul masalah-masalah. Apa masalah? Tentang sholat. Maka dikatakan kitabus sholat. As-salawatul mafruzatu, kata Imam Al-Syekh Abi Syuja', as-salawatul mafruzatu khomsun, sholat yang diwajibkan atas orang muslim, khomsun itu ada 5. Az-zuhru, yang pertama yaitu sholat zuhur. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa urutan sholat 5 waktu yang pertama adalah zuhur, bukan isya, bukan juga subuh. Nah, zuhur, kenapa zuhur pertama nanti dijelaskan. Wa awal waktiha, awal waktu sholat zuhur, zawalu syamsi itu adalah tergelincir. Zawal itu tergelincir, tergelincirnya matahari kemana? Ke arah barat. Jadi matahari itu kan muncul atau terbit di timur, kemudian dia bergerak naik sampai pas ada di kepala kita. Ketika mulai turun beberapa derajat ke barat, nah itu namanya zawal. Jadi turunnya matahari ke arah barat itu namanya zawal. Jadi ketika matahari pas di atas kepala manusia itu bukan waktu zuhur, itu namanya waktu istiwa. Itu malah justru waktu di mana kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi, awal waktu sholat zuhur, zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, tergelincirnya matahari ke arah barat gitu. Wa akhiruhu, dan akhir sholat zuhur, waktu sholat zuhur, idza sara dhillu kulli shay'in mislahu ba'da dhilli zawal. Kalau kemudian dhillu kulli shay'in, bayangan setiap benda itu sara mislahu, itu panjangnya sama seperti bendanya, ba'da zawali dhilli, ditambah bayangan zawal. Waalaikumsalam. Ahlankam. Ditambah bayangan zawal. Jadi zawal ketika tergelincir matahari itu kita udah punya bayangan. Gitu. Nah, waktu zuhur selesai itu ketika bayangannya sama seperti bendanya ditambah bayangan zawal. Karena bayangan zawal itu kan bisa saja sekian sentimeter. Katakan ada benda, bendanya panjangnya 100 sentimeter. Gitu. ketika bayangannya 100 cm itu bukan waktu akhir zuhur, tapi bayangannya itu bayangan saat 100 cm tambah bayangan zawal ketika itu. Karena ketika zawal pasti ada bayangan. Kita di Indonesia pasti punya punya bayangan. Walaupun ketika matahari pas di atas kepala, karena nggak benar-benar ngepas di kepala itu kalau kita di Indonesia. Yang benar-benar ngepas di atas kepala sehingga di bawah itu tidak ada bayangan ketika waktu istiwa itu adalah Mekah dan juga Sana, Yaman. Nanti dijelaskan. Kemudian Imam Taqiyuddin Alisni menjelaskan as-salatu, salat itu fil lughati secara bahasa ad-du'a'u artinya du'a. Tentu doa untuk kebaikan begitu ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini jadi syahid, jadi pendukung makna salat itu secara bahasa adalah doa. Wasalli alaihim, dan salatlah engkau wahai Nabi Muhammad alaihim kepada mereka, mereka orang-orang yang bayar zakat kan gitu. Khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wasalli alaihim ay ud'u lahum, ay Nabi Muhammad berdoalah untuk mereka. Wa fi syar'i, dan secara syara', maksudnya makna salat secara syariat, secara istilah, ibaratun, salat adalah kalimat. Ibarah yang menunjukkan an aqwalin, yaitu rangkaian perkataan, wa af'alin, dan rangkaian perbuatan. Muftahatatun, muftatahatun, yang rangkaian tersebut dibuka bitakbiri dengan takbir. Mukhtatamatun, dan rangkaian tersebut ditutup bitaslimi dengan tasalam. Bisyurutin, dengan syarat-syarat tertentu. Wal aslu fi wujubiha. Wal aslu fi wujub, artinya yang namanya sholat itu akwal, perbuatan juga dan ucapan. Maka kalau ada orang sholatnya diam, gak ngomong, sholatnya gak sah. Karena sholat itu adalah rangkaian ucapan sekaligus rangkaian perbuatan. Jadi bukan cuma bergerak doang, tapi juga ngomong. Maka kalau ada yang sholatnya di ruang, sholatnya nggak sah. Karena ada rukun yang sifatnya qauliyah. Wal aslu fi wujubiha, dan dalil kewajibannya sholat qauluhu ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqimus shalah, dan dirikanlah sholat, ay hafidhu, ay tegasnya jagalah, alaiha jagalah sholat. Hafidhu ala syuruti wal arkan, maksud jagalah rukun dan syarat-syarat sahnya sholat. Wal ahadithu, dan hadis-hadis fi dzalika, dalam masalah ini, dalam masalah kewajiban sholat, kasiratun jiddan, tuh banyak banget. Kasiratun, banyak, jiddan banget. Wal ijma'u, dan ijma' kesepakatan ulama, konsensus mun'akidun, terjadi ala dzalika, dalam masalah ini. Jadi sholat itu sesuatu yang diijma'kan. Dijuangkan berarti tidak boleh ada yang menyelisih. Maka ada orang yang menyelisih atau mengatakan sholat lima waktu itu bukan kewajiban, maka mesti diminta taubat. Jadi minta taubat karena dia mengingkari sesuatu yang ma'lum minad-dini bid-darurah. Ma'lum minad-dini bid-darurah itu sesuatu yang mestinya diketahui dari agama bid-darurah secara normatif, artinya secara tanpa belajar, tanpa masuk pesantren, tanpa masuk sekolah. Orang tuh tahu sholat itu wajib. Jangankan muslim, non-muslim aja tahu. Itu ma'lum minad-dini bid-darurah. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Ma'lum minad-dini bid-darurah, diketahui daripada hal agama bid-darurah. Ma'lumnya itu bid-darurah. Normatif. Iya, normalnya sih orang tahu gitu. Wabada'a bidzikri awqatiha. Kemudian Taqiyuddin Al-Hisni menjelaskan rahimahullah bahwa Syekh Abi Suja bada, kemudian Syekh Abi Suja memulai bab salat ini bi dzikri awqatiha, dengan menyebutkan waktu-waktu salat. Li'anna, nah penting ini, li'anna ahamma umuri salati, karena perkara yang paling penting daripada salat ma'rifatu awqatiha, yaitu mengetahui waktu-waktu salatnya. Jadi di antara perkara yang penting di dalam perkara sholat, yang paling penting itu waktu. Itu perkara paling penting sholat, itu waktunya. Kenapa waktu jadi penting? Li'anna bidukhulil waqti tajib wa bikhurujihi tafut. Karena dengan masuknya waktu, mustajib, maka wajib itu salat lima waktu. Wabi khurujihi, dan ketika keluar waktunya, tafwud, maka hilanglah kewajiban salat itu. Artinya kewajiban salat adaan. Jadi biar kita dikatakan taat, ya salat. Lalu bagaimana salat di waktunya? Gimana biar tahu waktunya? Ya belajar itu tentang waktunya. Begitu. Li'anna bidukhulil waqti, karena dengan masuknya waktu salat, tajib, wajib salat. Wa bi khurujihi tafud, dan dengan keluarnya waktu salat, maka keluar juga kewajiban salatnya adaan, selesai. Wal aslu fi tauqiti, dan dalil kewajiban salat, dalil fi tauqiti bahwasanya salat itu adalah kewajiban yang punya waktu, alkitab wa sunnah, yaitu dalilnya Al-Qur'an dan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ini dalil dari Al-Qur'an, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu kanat ada, 'alal mu'minina, wajib atas orang mukmin, kitaban mawquta, yaitu kewajiban mawquta, kewajiban kitaban itu kewajiban mawquta yang ditetapkan waktunya, ay maktubatan muakkatatan, ay kewajibannya maktubah, kewajiban muakkatah yang diberikan waktu. Warwa ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nah kemudian masuk dalil Al-Qur'an, dalil sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi dalil Al-Qur'an, sekarang dalil waktu salat dari hadis Nabi Muhammad. Rawa diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammani jibrilu, Jibril mengimamiku. Ini di pagi hari setelah Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj, tahun ke-11 setelah kenabian, Isra Mi'raj dilaksanakan, paginya turun, atau selesai Isra Mi'raj pagi itu kemudian Jibril datang mengimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammani Jibrilu alaihi salam, Jibril datang kepadaku untuk menjadi imam salat, indal baiti, di rumahku, marrataini, dua kali, dua hari. Jadi hari pertama, hari di mana baru beres pulang Isra Mi'raj, kemudian besoknya hari kedua, dua kali. Fasalla bi adh-dhuhra, kemudian Jibril salat menjadi imam bagiku di waktu salat zuhur. Hina, kapan salat zuhurnya Jibril kepada Nabi Muhammad? Hina zalati syamsu. Wah, gitu. Ketika matahari mulai zalat, mulai miring, condong ke arah barat, tergelincir. Jadi tadi ya, bahwa matahari itu terbit di timur, dari timur kemudian dia tolak, naik, terus sampai ke atas kepala. Pas berada di ujung kepala manusia, itu namanya waktu istiwa. Setelah waktu istiwa, dia mulai turun ke barat. Nah, mulai turun ke barat itu namanya zawal. Tergelincir kalau bahasa kita ya. Yang paling sering itu tergelincirnya matahari. Cuman zawal itu, iya betul sih, atau tergelincir. Cuman kalau tergelincir itu rasanya, apa ya, pokoknya dia bergerak. Mulai turun ke arah barat. Itu namanya zawal. Jadi Jibril alaihi salam salat jadi imam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu zuhur, di pas matahari pas mulai turun. Nah, jadi masih siang banget itu. Wa kana qadra syiraki na'al, dan tergelincirnya tersebut, miringnya itu matahari ke arah barat, qadra syiraki na'al, itu sekedar syiraki na'al. Syiraki na'al itu ikatan tali. Jadi kalau kita, na'al itu sendal, syirak itu tali. Jadi ini katakan sendal. Ini kan sendal punya tali dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Apalagi dulu orang Arab ya, ikatannya banyak gitu. Nah, tergelincirnya matahari ke arah barat ya kecil gitu. Maksudnya jaraknya tuh enggak terlalu panjang. Pokoknya udah mulai turun, cek. Itu kemudian udah mulai waktu sholat zuhur gitu. Wa shalla bi al-'ashr, kemudian Jibril alaihi salam sholat jadi imam aku al-'ashr, waktu sholat asar. Kapan? Hina kana dhilluhu mithlahu, yaitu ketika bayangan sesuatu, mislahu itu sama seperti bendanya. Jadi Nabi Muhammad diimami oleh Jibril di hari pertama salat asar, di mana Nabi Muhammad, di mana bayangan sesuatu itu sama seperti bendanya panjangnya. Kalau ada bayangan 1 meter, kalau ada benda 1 meter, bayangannya pun 1 meter sama. Wa shalla bi al-maghriba. Kemudian beliau Jibril itu jadi imam untukku di salat maghrib, hina aftara shaimu, ketika aftar, ketika berbuka. Ketika waktu berbukanya puasa. Kapan waktu berbukanya puasa? Ketika hilang itu qarsus syams, bulatan matahari mulai garabat qarsus syams. Hilang itu bulatan mata. Jadi kalau matahari masih nongol setengah, 2/3, setengah, 1/4, itu belum maghrib. Maghrib itu ketika seluruh bulatan itu turun ke bawah ufuk. Nah, gitu. Itu namanya waktu maghrib. Wasalla bil isya'u, wasalla bil isya'a, kemudian Jibril alaihissalam jadi imam aku di waktu salat isya. Hina ghaba syafaqul ahmar, ketika hilang senja. Wah, ini senja nih anak Indi. Ketika hilang senja merah. Apa itu senja merah? Senja merah itu pantulan sinar matahari yang dipantulkan oleh atmosfer. Jadi matahari kalau udah mulai mau terbenam itu kan kuning gitu. Tapi bukan kuning itu yang dimaksud. Nanti ketika turun-turun-turun masuk itu kena matahari ke ufuk, artinya udah gak kelihatan lagi, 0 derajat itu udah gak kelihatan. Sinarnya masih dipantulkan oleh atmosfer. Nah, sinar yang dipantulkan oleh atmosfer itu warnanya macam-macam. Ada merahnya, ada kuningnya, ada putihnya. Nah, yang putih, yang kuning itu kita gak lihat. Yang kita lihat itu senja merah gitu. Waktu maghrib itu kita laksanakan tuh senja merah masih ada. Sampai akhirnya semuanya senja merah hilang. Senja merah hilang, rona merah hilang, masuklah itu sholat isya. Ketika rona merah hilang, gelap semua seluruh dunia. Kita alhamdulillah punya lampu gitu ya. Kalau dulu ketika rona merah hilang, udah hilang. Sinar matahari udah gak ada lagi. Itu maksudnya syafaqul ahmar. Wa salla bil fajr, kemudian itu Jibril salat jadi imamku di waktu fajar, hina harumat ta'amu wasyarabu lisaimi, ketika haramnya makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Berarti ini waktu ghalas namanya. Dalam hadis lain disebutkan waktu ghalas. Waktu ghalas itu waktu subuh awal waktu, gelap banget, masih gelap. Kayak sekarang tuh jam 4 lewat 4. Itu jam 4 berapa sih sekarang? Masih jam 4-an gitu. Masih gelap banget. Itu namanya, itu hari pertama. Falamma kana al-ghadu, kemudian esok hari datang, Nabi Jibril alaihissalam datang lagi ke rumah Nabi Muhammad untuk jadi imam. Shalla biyadh-dhuhra, kemudian Jibril salat zuhur bersamaku, hina kana dhilluhu mithlahu. Salat zuhurnya kapan? Di hari pertama. Salat zuhur itu ketika awal tergelincir matahari ke arah barat. Awal tergelincir salat zuhur. Tapi hari kedua justru Jibril mengulur waktu, kemudian salat zuhurnya ketika bayangan suatu benda itu sama seperti bendanya. Berarti waktu asar tuh. Gitu kan? Karena kemarin di hari pertama Nabi Muhammad salat bersama Jibril, salat asar itu di waktu bayangan benda sama seperti bendanya. Sekarang justru di hari kedua, waktu itu, waktu yang Nabi Muhammad sholat asar di hari pertama, itu adalah waktu zuhur di hari kedua. Jadi gimana nih, apakah waktu ketika bayangan suatu benda sama seperti panjang bendanya, itu waktu zuhur apa waktu asar? Apa waktu musytarak? Waktu yang sharing antara asar dan juga zuhur gitu. Ntar kita lihat. Wa shalla bil asr, kemudian salat asar bersamaku itu malaikat Jibril, hina kana dhilluhu, ketika bayangan suatu benda mislaihi, dua kali panjang dari benda tersebut. Jadi kalau bendanya 100 cm, bayangannya jadi 200 cm. Itu waktu asar di hari kedua Nabi Muhammad salat bersama Jibril. Wa shalla bil maghrib, kemudian salat maghrib itu malaikat Jibril bersamaku jadi imam, hina aftara shaim, ketika orang-orang berbuka puasa. Maghrib itu cuma satu kali. Jadi kalau zuhur waktunya dua, maksudnya zuhur itu di hari pertama ketika tergelincir. Hari kedua ketika bayangan sama seperti benda. asar hari pertama ketika bayangan sama seperti bendanya, di hari kedua ketika bayangan benda dua kali panjang daripada bendanya. Maghrib di hari pertama di waktu orang buka puasa, di hari kedua juga sama. Jadi waktu maghrib tuh nggak punya dua waktu, tapi cuma satu waktu doang gitu. Jadi waktu paling pendek tuh sholat maghrib. Jadi hina gharabat qarsus syams, ketika bulatan matahari itu sudah mulai tenggelam tuh namanya waktu maghrib. Wa shalla bil isya'u, kemudian salat isya bersamaku itu malaikat Jibril ila sulusil lailil awal, sampai waktu sepertiga malam yang pertama. Ini untuk tahu sepertiga malam tuh gampang. Mulai malam tuh maghrib, mulai pagi itu, mulai selesai malam tuh subuh. Kalau sekarang katakanlah ya maghrib jam 6. Emang jam 6 kan? Walaupun kurang-kurang dikit, kemudian subuh itu jam 4. Katakanlah jam 4, walaupun sekarang tuh jam 4 lewat sekian. Jadi jam 6 sampai jam 4 tuh kalau kita gabungin ada berapa jam tuh? 10 jam. 10 ya. 6 sampai 12, 6, 12 sampai 4, 4 itu 10 jam. Nah, 10 jam itu dibagi 3 aja. Di mana sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Nah, sepertiga pertama itulah malaikat Jibril sholat di situ. Sholat isya di situ. Itu waktu sholat isya yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Wa shalla bil fajr, kemudian sholat di waktu fajar. Sholat subuh itu malaikat Jibril bersamaku. Bi isfarin, ketika matahari, bukan matahari, ketika sudah mulai menguning. Sudah mulai menguning itu maksudnya sudah mulai atmosfer sudah memantulkan sinar matahari yang sebentar lagi terbit gitu. Jadi mulai terang. Kalau sekarang tuh isfar tuh jam 2.15 ya, kayak tadi kita mulai itu jam 2. Iya, jam 2 segitu, jam 2. Jam 5.15 gitu. Tsummal tafata ilayya, kemudian Jibril setelah salat dia nengok kepadaku. Hadis ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa awal salat itu salat zuhur, bukan salat isya, bukan salat subuh. Jadi kalau mengurutin salat sesuai dengan pensyariatannya, awalnya itu adalah salat zuhur. Tsummal tafata ilayya, kemudian Jibril alaihi salam nengok, iltafat itu nengok, ilayya kepadaku, wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza waqtul anbiya'i min qabrik, inilah waktu salat-salatnya para nabi sebelum kamu. Dan memang para nabi-nabi Allah diperintahkan untuk salat, walaupun teknis salatnya enggak jelas, bukan enggak jelas, kita enggak tahu bagaimana teknis salatnya, tapi salat itu sudah disyariatkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu teknisnya berbeda, tapi salat itu adalah syariat yang sudah disyariatkan kepada nabi-nabi Allah. Wa hadza waqtul anbiya'i min qablika, inilah waktu salatnya, waktu sembahyangnya kalau kata orang Indonesia. Walaupun sebagian ulama Indonesia itu enggak boleh menyebut sembahyang. Karena sembahyang itu identiknya untuk orang Buddha, sembah yang maha itu. Hadza waqtul anbiya'i, inilah waktu para nabi, waktu salatnya para nabi sebelum kamu. Wal waqtu ma baina hadzainil waqtaini, dan waktu salat itu antara dua ini. Yang tadi saya datang di hari pertama, kemudian saya datang di hari kedua. Waktu salat itu antara dua ini. Nah, itu kata malaikat Jibril. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi, dan juga Imam At-Tirmidzi, wa hassanahu, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah, wal Hakim, dan juga Imam Al-Hakim, wa qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan, qala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan, innahu asahhu syai'in fil mawaqit, ini adalah riwayat yang paling sahih dalam masalah waktu-waktu sholat. Tapi ini bukan perkataan, bukan berarti Imam Al-Bukhari meriwayatkan. Enggak. Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Cuman ini pernyataan beliau ini dikutip oleh Imam At-Tirmidzi. Begitu. Wasyiraku bishinin mu'jamatin. Asyirak bishinin mu'jamatin, dengan shin mu'jamah yang ada titik tiganya. Maksuratun, yaitu maksurah. Maksurah itu maksudnya dikasrohkan. Wasyirak ahadu syuyuri na'al, artinya adalah ahad, salah satu syuyuri na'al ikatan tali. Jadi tali yang mengikat sendal itu namanya syirab. Tadi sudah disebutkan di awal. Wadzillu, bayangan fil lughati secara bahasa as-satru, yang menutupi. Taqulu ana fi dhillik, saya di bawah naunganmu. As-satr itu artinya menutupi atau menaungi. Ya begitu kan, kita kalau lagi kepanasan duduk di bawah pohon berharap dapat naungan pohon kan gitu. Dapat ademnya, itu namanya bayangan. Wa fi dhillil laili, di bawah bayangan malam. Wa huwa yakunu min awwali an-nahari, dan yang namanya bayangan az-zil yakunu min awwalin nahari, itu ada di awal siang. Awal siang itu mulai pagi. Jadi nahar itu, teman-teman yang dirahmati, nahar itu artinya siang. Tapi nahar itu kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih, nahar itu mulainya dari subuh al-yaum sampai selesai sampai maghrib, itu namanya nahar. Min awwalin nahari, dari awal siang itu pagi terbit matahari, ila akhirihi sampai ta'akhir, sampai terbenamnya. Wal fai'u, dan yang namanya al fai, al fai itu artinya juga bayangan. Yakhtassu bima ba'da zawal. Jadi dari mulai pagi sampai maghrib itu namanya adzil, tapi ada nama khusus kalau bayangan itu mulainya dari mulai suzuhur ba'da zawal sampai terbenam, namanya al fai. Wal fai'u yakhtassu, dan fai itu khusus, bima ba'da zawal, khusus untuk nama bayangan. Bima ba'da zawal, yang ada ba'da zawal setelah tergelincirnya matahari. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, zawalu syamsi, malam, baru mulai masuk menjelaskan tentang waktu salat. Qawluhu Syekh, perkataan Syekh Abi Syuja, zawalu syamsi, tergelincirnya matahari untuk waktu zuhur. Wa ay fi ma yadhharu lana, tergelincirnya fima yadhaharulana, yang kelihatan oleh kita, yang bisa terlihat oleh mata kita. Lama fi nafsil amr, tidaklah daripada hakikat tergelincir. Jadi maksudnya yang kita lihat gitu. Jadi kita menghukumi waktu sholat dengan mata yang kita lihat. Tergelincirnya matahari itu kelihatan. Bukan hakikat dia. Karena kalau hakikat dia, itu kan dari mulai teristiwa saat matahari kan gak pernah berhenti, terus-terusan kan gitu. Jadi yang dimaksud zawal itu bukan mataharinya tergelincir, tapi yang kita lihat. Bima fima yadharuna, yang terlihat oleh kita, bahwa dia tergelincir. La fi nafsil lama fi nafsil amri, bukan hakikatnya matahari tergelincir. Ya karena dia tergelincir, emang terus tergelincir kan. Gitu. Cuman kan gak kelihatan tuh, saking jauhnya pergerakan yang sekian meter tuh mungkin gelap, mungkin pergerakannya 100 meter atau mungkin 1 kilometer bahkan lebih, tapi tak kelihatan saking jauhnya. Yang kelihatan aja sama kita. Itu maksudnya fi ma yadhharu lana la ma fi nafsil amri, li anna syamsa, karena yang namanya matahari itu idzan tahat ila wastis sama, idzan tahat, ketika dia berhenti atau mencapai ila wastis sama'i, ke tengah-tengah malangit, maksudnya berada pas di atas kepala manusia. Wahiyya halatul istiwa'i, dan itulah yang disebut dengan halatul istiwa, keadaan istiwa, waktu istiwa. Waktu istiwa, waktu terdiri di mana matahari pas di atas kepala manusia. Tabqa lisyakhisi dhillun fi aglabil bilad. Itu walaupun matahari pas di atas kepala, tabqa lisyakhisi, itu tetap bagi seseorang, dhillun, dia punya bayangan. Tetap ada bayangannya. Fi aglabil bilad, di kebanyakan banyak negeri. Wa yakhtalif miqdaruh, akan tetapi kadar bayangannya itu berbeda-beda. Yakhtalif, berbeda-beda kadar bayangannya. Bi ikhtilafil amkinati, dengan perbedaan tempat. Wal fusul, dan juga perbedaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perbedaan fusul itu, ya lokasi. Perbedaan lokasi. Fa idza malati syamsu ila janibil maghrib, kalau matahari ini pas istiwa, cuman emang posisi dia tuh agak miring ke barat gitu. Hadatsa dhillu, terjadi itu bayangan, fi janibil masyriq, di apa namanya, arah timur, kan begitu. Kalau mataharinya agak miring ke barat, kita punya bayangan agak miring ke timur gitu. Fa huduthuhu fi makanin, jadi maksudnya walaupun waktu di mana matahari pas di atas kepala manusia, kita tuh masih punya bayangan, walaupun cuma dikit, kita masih punya bayangan. Itu menentukan nanti waktu salat zuhur dan juga salat asar. Fahuduthuhu fi makanin la dhilla lisyakhisi. Maka keberadaan atau terjadinya bayangan, keberadaan bayangan fi makanin, di tempat la dhilla lisyakhisi, di tempat yang tidak ada bayangan bagi seseorang ketika waktu istiwa. Kama kata seperti Makkah wa Sana'al Yaman dan juga Sana'ad Yaman, huwa zawal, itulah waktu zawal. Itulah waktu zawal. Gitu. Jadi maksudnya waktu zawal itu adalah bayangan yang condong dikit ke arah timur, karena matahari ke barat, condong dikit ke arah timur. Tapi di beberapa tempat zawal itu nggak punya bayangan, kita karena saking pas berada tepat ya, tepat di bawah matahari itu, maka walaupun sudah zawal, mataharinya tetap, bayangannya tetap nggak ada gitu. Nah, itu adalah waktu apa namanya waktu zawal. Wazawal wa ziyadatuhu fi makanil syakhisi fihi dhillun huwa zawal, dan ziyadat, tambahan bayangan, fi makanin, di tempat yang seseorang punya bayangan, wazawal, itulah zawal, alladhi bihi yadkhulu waktu zuhri, yang dimana itu masuk waktu zuhur. Jadi simpelnya begini, di selain Mekah dan San'a Yaman, untuk menunjukkan waktu zuhur itu adalah munculnya bayangan yang lebih daripada apa yang kita injek. Karena normalnya begitu ya, normalnya ketika matahari pas di atas kepala, bayangan kita tuh kita injek sendiri, nggak panjang ke barat, nggak panjang ke timur. Tapi ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat, muncul tuh bayangan sedikit, walaupun sedikitnya tuh seukuran sendal doang, seukuran tali sendal gitu. Itu namanya waktu zawal, waktu zuhur. Tapi di Mekah, di mana matahari pas berada di bawah mereka, matahari pas berada di atas mata, di atas mereka gitu ya, maka walaupun sudah zawal tuh nggak punya bayangan gitu. Nah, waktu zawal itu bayangan yang tambahan dikit tuh ke arah timur tuh, ingetin tuh berapa senti tuh panjangnya, ya kan, berapa senti panjangnya, itu waktu zawal. Fa idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ghairu dhilli zawal. Fa idza sara, kalau dhillu kulli syai'in, bayangan setiap benda itu menjadi sama seperti bendanya, ghairu dhilli zawali, berbeda tapi bukan pada bayangan zawal. Jadi gini, bayangan zawal itu kan panjang dikit, katakanlah bayangan zawal itu panjangnya 2 cm. Ini kita nih, kemudian bayangan kita panjang 2 cm ke arah timur, itu namanya bayangan zawal, bayangan ketika waktu zuhur datang. Nah, waktu ketika bayangan kita sama seperti bendanya gitu, tadi waktu zawal bayangannya 2 cm, kita panjangnya 150 cm, misalnya 150 cm. Berarti yang namanya selesai waktu zuhur itu kan ketika matahari, ketika bayangan sama seperti bendanya, berarti bayangannya itu harus 152 cm. 150 itu panjang tubuh kita, 2 cm itu bayangan zawal. Jadi yang namanya waktu zuhur selesai itu adalah ketika bayangan suatu benda sama panjangnya seperti bendanya, ditambah bayangan zawalnya gitu. Fa idza sara dhillu kulli, mudah-mudahan paham nih. Fa idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu, ketika bayangan suatu benda sama seperti bendanya, ghairu dhilli zawali, tapi bukan bayangan zawal, maksudnya ditambah bayangan zawal, halatul istiwa, ketika tadi terjadi istiwa, fahuwa akhiru waqti zuhri, maka itulah waktu salat, akhir waktu salat zuhur. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang di waktu salat asar. Jadi salat zuhur kita selesaikan waktunya bahwa ada panjang bayangan suatu benda sama seperti bendanya, ditambah bayangan zawalnya begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Jadi kita tetap, nomornya tetap kita lanjutkan, nomor episode di bab taharah, cuma babnya kita bedain. Ini bab salat, itu bab taharah. Biar kita tahu nanti kedepannya butuh berapa episode. Karena episode kita kan rata ya, rata-rata kira-kira 30-40 menit. Butuh berapa episode untuk menghabiskan kifayatul akhir. Mudah-mudahan sampai selesai. Mudah-mudahan istiqamah sampai selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika memang menemukan ada kesalahan bagi para asatidz, Pak Kiai, para tokoh masyarakat, para ajengan, para sarjana muslim yang kalau menemukan kesalahan dalam penjelasan kami, baik dari mulai penerjemahan, pembacaan sampai penjelasan, saya mohon untuk dikoreksi. Baik koreksinya melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram begitu. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita lanjut di episode yang akan datang. Dan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.